Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.